Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah ngikutin pengajian dan ustaz saya menyatakan bahwa ketika kita seorang guru mengajarkan kepada muridnya Al-Qur'an satu huruf dari ayat Al-Qur'an, maka berhak beberapa dirham katanya. Berhak untuk mendapatkan meminta imbalan kepada muridnya. Apakah benar ada tuntunannya seperti itu? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengimbal, malah itu kebalikannya. Bahkan jumhur ulama mengatakan tidak boleh memungut gaji dari hasil mengajar. Jumhur ulama. Karena apa? Mengajar itu kan kewajiban ya. Dan kewajiban tidak boleh dikasih imbalan. Aslinya begitu. Kalau ada ustaz gembar-gemburkan begitu, wah ini ada kepentingan ya. Tetapi ternyata ada satu riwayat, sebaik-baik pahala, sebaik-baik gaji yang kau ambil adalah hasil dari mengajar Al-Qur'an. Ini riwayat. Kemudian setelah itu ijtihadnya para ulama. Para ulama berijtihad. Urusan mengajar ilmu agama dan Al-Qur'an. Dibayari saja kadang-kadang males ustadznya, apalagi gratis. Wah, bisa-bisa Islam itu hilang. Nah ini. Ulama tidak asal ngomong mereka itu. Sehingga boleh menggaji ustadz-ustadz. Sebab digaji saja kadang-kadang masih belum banyak bersemangat kan. Apalagi kalau tidak digaji bisa hilang itu ilmu. Maka setelah itu dikatakan kalau ada orang mengajar digaji adalah itu wajar dan boleh. Tapi kalau setiap ngajar satu huruf minta duit, wah ini pak banyak fulusnya ustadz-ustadz. Satu huruf 100.000. Acu ini. Cuman intinya adalah pendapat kecil dari ulama mengatakan bahasanya orang mengajar Al-Qur'an sekalipun boleh mengambil gajinya. Kalau pengen hebat lagi urusan agama free, tapi yang giat kerja di tempat lain itu lain cerita. Tapi tidak semua orang kuat semacam itu. Jangan dihinakan orang yang ngajar agama lalu digaji, tidak ada masalah. Adalah boleh dan bukan sesuatu yang haram. Dan ini juga pendapatnya para ulama. Yang ngambil gaji-gaji, yang tidak-tidak. Karena urusan ikhlas bukan urusan dohir. Urusan batin hanya Allah yang tahu. Yang nerima gaji belum tentu tidak ikhlas. Dia tugasnya ngajar, tapi ternyata dia memberi yang lebih. Ada. Jadi ini adalah masalah gaji. Boleh-boleh saja. Tapi kalau satu huruf ada hitungannya, itu tidak seperti itu aturannya.